بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. أخوان أخوات في الدين الرحمني ورحمة الله إن شاء الله، kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab أحكام الهدية والزكاة شيء وثمين الله تعالى. كلام أشوف هذا فصل الثاني باقي yang kedua yaitu في وقت الأضحية وقت menyembeli hewan kurban. Kata Syekh Sanin rahimahullah taala, ibadah kurban adalah ibadah yang sebagaimana ibadah yang lain ditentukan waktunya, sehingga ya ini menjelaskan bahwa ibadah korban itu tidak sah ketika dijalankan ya di luar waktunya. Apakah di luar waktu di sini disembelih sebelum waktunya, maka tidak sah semua keadaan. Maksud semua keadaan semua ya sembelian secara mutlak tidak akan sah jika ibadah kurban itu disembelih sebelum sholat hari raya. Ya, dan juga tidak sah sembelian kurban itu jika disembelih setelahnya, itu setelah sholat. Apa setelah waktu yang telah ditentukan? Ya, setelah waktu yang telah ditentukan. Ya, itu sudah keluar dari ya waktu atau sudah lewat waktu yang telah ditentukan. Ya, kecuali kata Syekh, ya penyembelian korban yang di luar waktu sudah lewat waktunya, penyembelian yang sudah mengalami keterlambatan itu bisa, ya sah, bisa saja sah jika ada hal yang ya menyebabkan dia disembelih dalam keadaan terlambat. Ya. Jadi bisa saja ketika ada sebab yang menyebabkan dia ya terlambat. Yang menyebabkan dia terlambat karena ada halangan ataupun ada ya sebab, dan sebab itu ya diantaranya nanti akan dijelaskan oleh Syekh, karena ya sembelian yang disembelih ini anggaplah misalnya hilang, ya hilang sembelihannya, hilang hewan korbannya ya sebelum disembelih hilang, kemudian nanti didapat setelah waktu penyembelian. Dapat setelah 5 hari, 7 hari, 10 hari setelah waktu penyembelihan sudah luar waktu. Itu ya, maka tidak mengapa ya disembelih pada saat itu karena ada udzur. Iya, yang tidak sah ketika ya tidak ada udzur. Ya, sengaja disembelih sudah lewat waktunya. Adapun kalau ada sebab tadi seperti kita jelaskan ya sembelihannya hilang, nanti didapat satu 10 hari, 15 hari setelah hari raya, ya maka tidak mengapa. Syalih ya. Wa awal waktiha. Kemudian kata Syekh di sini, awal waktu dari penyembelian itu ya, dan tidak boleh sebelum waktu ini karena itulah maksud awal waktu. Kapan itu? Setelah selesai salat. Ya, salat Idul Adha. Ya, Itu setelah selesai salat Idul Adha. Baik. Ini awal waktunya. Ya, ini awal waktunya. Jadi kita ingatkan bahwa awal waktu penyembelian itu pas setelah salat Idul Adha. Maka ketika dia menyembeli sementara salat atau baru mulai salat atau sebelum, tidak sah. Ya, karena awal waktu ya pas setelah selesai salat ya Idul Adha. Kemudian juga ada yang penting yang akan diterangkan juga oleh Syekh di sini, bahwa setelah kita mengatai awal waktu penyembelian ini setelah salat, cuma beliau ingin mengingatkan bahwa yang afdal, ya yang afdal, yang paling baik ketika kita ingin menyembelih setelah salat hari Idul Adha ini, yaitu ketika sudah selesai khutbah. Jadi boleh sebelum khutbah salat Id nanti, ketika ada yang ya sudah menunaikan salat Id langsung dia sini, tidak ada masalah. Walaupun belum selesai khutbah atau belum mulai. Tapi kata Syekh yang afdal ya kalau dia menunggu sampai selesai khutbah. Ya. Kenapa? Karena ini adalah ya perbuatan Rasulullah SAW. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nanti beliau menyembeli ya setelah beliau khutbah. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Jundub bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu. Ya, kata beliau, "Shalla Nabi SAW yaum an-nahar." Ada Rasulullah SAW salat pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Yaum an-nahar, ya. Dikatakan yaum an-nahar karena hari itu adalah hari yang ya jamaah haji sudah dibolehkan menyembelih. Summa khotaba, kemudian setelah itu beliau setelah selesai salat, maka beliau berkhutbah. Ya, summa sabaha. Ya, barulah setelah itu beliau menyembelih. Nah, maka ini menjelaskan bahwa ya, adapun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya. Ini yang tentunya yang afdal, yang baik, yaitu sebagaimana yang kita sebutkan dalam hadis tadi, beliau menyembelih nanti setelah khutbah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Kemudian juga yang penting kita ingatkan dalam pembahasan waktu menyembelih ini, yaitu sebagaimana juga dijelaskan oleh sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di sini, bahwa afdal yang paling utama ya ketika Allah yuzbah hatta yadbah al-imam, ya yang paling afdal kita menunggu juga ya sembelian ini, nanti kita sembelih ketika selesai ya menyembelih imamnya, ya imam salat, atau anggaplah bisa dimasukkan juga di sini ya tokoh-tokoh masyarakat atau penguasa yang ada di situ. Ya, maka ketika kita ingin mencari yang lebih utamanya lagi, lebih afdalnya, selain kita sebutkan ya kata Syekh, ya kita menyembelih nanti lebih, ini yang bagus, ketika juga ya para imam itu selesai menyembelih. Ya, itu selesai menyembelih. Ini jika ya imam salat atau imam tokoh masyarakat di situ ya memang mengadakan juga ya penyembelihan. Ya, penyembelihan. Kenapa? Sebab inilah yang dicontohkan oleh ya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya sebagaimana dalam Sahih Bukhari ya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, ya kana Nabi SAW yadhbu wa yanhar bismusalli. Ya, adalah Rasulullah SAW. Beliau menyembelih dan ya beliau Rasulullah SAW yang menyembelih itu di musalla, di lapangan. Ya, kemudian ya Baik. Ada Rasulullah SAW menyembelih di sembelihannya. Sembelihannya di lapangan. Ya, kemudian setelah itu, ya beliau lakukan ini untuk memperlihatkan, ya memperlihatkan para, ya sahabatnya, ya sahabatnya. Barulah setelah itu di, ya ikuti oleh, ya sahabat Rasulullah SAW, ya sahabat, ya Rasulullah SAW. Walhasil yang, ya apa yang diterangkan atau apa yang disebut kalau Syekh, beliau ingin jelaskan bahwa ya nanti para sahabat Rasulullah SAW itu menyembelih setelah ya menyembelihnya Rasulullah SAW, maka ini menunjukkan bahwa sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah bahwa yang afdal ketika disembelih sembelihan itu setelah selesainya para imam-imam salat kita, imam-imam ya yang kita ada di ya di tempat itu, ya mereka sudah menyembelih baru kita menyembelih. Baik. Ya, kemudian setelah itu, ya, beliau ya menjelaskan itu tadi awal waktunya. Adapun berakhir waktu dari penyembelian ini, yaitu, ya, pas tenggelamnya matahari, ya, pas tenggelamnya matahari di hari, ya, di hari ke 13 bulan Zulhijjah, ya, 13 di bulan Zulhijjah. Jadi kita berhari raya tanggal 10 Zulhijjah, kemudian 3 hari setelahnya. Ya, 3 hari setelahnya itu masih kita ya dibolehkan untuk menyembelih. 3 hari sebelah setelahnya ini dikenal dengan ya ayyam tasyrik. Dan berakhir 3 hari setelahnya ini ya berakhir penyembelihan 3 hari setelahnya yaitu pada tanggal 13 pas tenggelamnya matahari. Ya, pas tenggelamnya ya matahari. Baik. Ya, pas tenggelamnya matahari. Ya, dan Syekh mengatakan ini adalah pendapat yang ya paling rajih, yang paling kuat ya dari ya pendapat-pendapat ulama. Ya, karena itu juga bahwa ada khilaf, ada yang mengatakan, ya ada yang mengatakan mungkin sebelumnya, ada yang mengatakan ini, tapi yang paling kuat insyaallah yang paling rajih akhir dari penyembelian itu yaitu hari ke-13 di bulan Zulhijjah, 3 hari setelah hari raya Idul Adha, yaitu pada saat pas tenggelamnya matahari. Jadi sebelum tenggelam matahari 10 menit masih boleh, tapi kapan sudah tenggelam matahari maka ya sudah tidak ada lagi penyembelihan. Baik. Dalilnya insyaallah beliau sebutkan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru asmallahi fi ayyamin ma'lumat." Allah hendaknya mereka menyaksikan manfaat-manfaat yang mereka dapatkan pada saat itu. Ya, pada saat itu ya pada saat hari raya Idul Adha dan 3 Taib dan setelahnya, dan mereka menyembelih dan juga hendaknya mereka menyembelih atas nama Allah fi ayyamin ma'lumat. Di hari ayami maklumat, hari yang sudah diketahui, ya harinya sudah jelas harinya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma, ayamu maklumat, yang dimaksud kata beliau ayamu maklumat dalam ayat ini yaumun nahar wa salasatu ayyam ba'dahu, itulah hari Idul Adha dan 3 hari setelahnya. Ya, setelahnya. Jadi beliau tafsirkan ayyamul ma'lumat ini yang kita diperintahkan untuk menyembelih. Ya, selain kita menyaksikan bagaimana nanti kebesaran Islam pada hari itu, ya ini dilakukan kata Allah pada hari ma'lumat, ayyamul ma'lumat. Ya, dan Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma menafsirkan ayyamul ma'lumat, ayyamul ma'lumat yang dimaksud ini itulah yaumun nahar wa thalathatu ayyam ba'dahu, yaitu pada hari Idul Adha dan 3 hari setelahnya. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, ya, bahwa waktu penyembelian itu berakhir 3 hari setelah Idul Adha, yaitu dalilnya yang lain, kata Syekh An-Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kullu ayami tasyrik ad-dabah. Ya, kata Rasulullah SAW, semua ayam tasyrik, ya, hari-hari tasyrik itulah 3 hari setelahnya dari hari raya Idul Adha, itu dinamakan ayam tasyrik, adalah kata Rasulullah dhabah, waktu penyembelihan, semua waktu penyembelihan. Ya, maka sangat terang. Ya. Ya, menjelaskan di sini bahwa 3 hari setelahnya, ya, itu juga waktu penyembelihan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal Baihaqi wa Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ya, dan kata Syekh ini juga lebih dikuatkan lagi dari hadis pada hadis yang lain yang menunjukkan bahwa 3 hari setelahnya itulah, ya, ayyamu tasyrik, hari tasyrik adalah waktu penyembelihan, sebab dikuatkan lagi dengan hadis yang lain kata Rasulullah SAW, ya, dalam, ya, hadis yang di apa, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan ayyamu tasyrik, ya, ayyamu aqal wasyrab wa dzikrullah. Ya, kata Rasulullah, ayyam tasyrik itu hari kita makan, makan dan minum-minum, dan juga hari dzikrullah, hari yang kita banyak berzikir, banyak kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika Rasulullah SAW mengatakan ayyam tasyrik itu adalah hari makan, minum dan juga berzikir kepada Allah, dan ini menjelaskan bahwa hari raya yang kita ingin insyaallah dalam waktu dekat, ya, adalah itu 4 hari lamanya, 4 hari waktunya kita berhari raya. Beda kalau Idul Fitri, ya, kita cuma 1 hari. Ya, makanya setelah Idul Fitri 1 hari, setelahnya kita boleh sudah langsung puasa. Ya, puasa Syawal, Yaumus Syawal, apa, Shaum Syawal. Boleh kita puasa langsung setelahnya karena hari raya Idul Fitri cuma 1 hari. Tapi kalau Idul Adha, selain kita diharamkan puasa pada hari Idul Adha, 3 hari setelahnya juga kita diharamkan. Ya, hari setelahnya kita diharamkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena 3 hari setelahnya dari hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah itu masih, ya, dimasukkan ke dalam, ya, hari raya, masih dikatakan sebagai hari raya. Dan kita sudah tahu makruf bahwa kalau hari raya itu diharamkan, ya, puasa. Baik. Kemudian beliau terangkan juga hal yang penting dalam masalah waktu ini. Ya. Kata beliau, "Wadzbah fi nahar afdal." Ya, nanti ketika kita menyembeli, boleh menyembeli di siang harinya, di malam harinya, bahkan di kapan saja, di selama 4 hari. Mau tengah malam, ini mau jam berapa, jam sekian, pagi, subuh, semua boleh. Tapi yang paling afdal, ya, adalah menyembeli di siang hari. Ya. Ya, menyembelih di, ya, siang hari. Kenapa, ya? Beliau sudah sebutkan di sini sebabnya, ya, mungkin karena, ya, bahwa menyembelih itu adalah syiar Islam. Ya, suatu yang harus kita perlihatkan, yang kita perlihatkan kepada, ya, manusia untuk memperlihatkan ke, ya, syiar-syiar Islam, kebesaran Islam. Berarti yang menunjukkan bahwa yang paling bahbol di siang hari, supaya, ya, waktu ini banyak orang, ya, menyaksikan, ya, banyak orang menyaksikan. Maka ini menunjukkan bahwa yang afdal siang. Tapi ketika dia menyembelih di malam hari atau jam sekian, maka itu boleh. Kenapa? Alasannya karena ayam, ketika dikatakan ayam itu di, ya, maknanya, ya, secara umum. Ya, kan tadi dalam ayat disebutkan, "Yadzkurullahi fi ayyamin ma'lumat." Ayam ma'lumat. Disebutkan ayam. Ya, dan kapan ini maksud ayam? Ya, ayam itu masuk semua, hari itu semua masuk, siangnya, malamnya, ya. Sehingga ketika dikatakan ayam, maka ini menunjukkan bahwa, ya, semua waktu-waktu dari 4 hari ini adalah waktu penyembelihan, baik di, ya, malam hari apalagi di siang hari. Ya, cuma tadi kita jelaskan, tadi sebenarnya dijelaskan oleh Syekh, cuma yang paling bagus adalah di, ya, di siang hari. Maka dari sini, dari keterangan yang apa yang disampaikan oleh Syekh ini, menjelaskan bahwa tidak dibenci. Ya, dan bahkan kita katakan tidak ada hujjah, tidak ada dalil. Ya, ketika ada orang yang mengatakan dimakruhkan. Ya, dimakruhkan ketika seorang menyembelih di malam hari. Ya, mungkin saja ada pendapat atau ada orang yang begini-begini atau apa, mungkin dia berkias. Ya, berkias artinya berkias dengan pelaksanaan ya penguburan, ya memang ada keterangan bahwa kalau penguburan itu tidak dianjurkan malam hari, ya tapi ya hal ini tidak bisa dibawa kepada penyembelian karena beda penyembelian dengan penguburan, ya beda penyembelian dengan penguburan dari sisi ibadahnya, dari sisi juga zat amalannya itu beda, ya maka kalau beda ya tidak ada penyembelian. Apalagi memang tadi saya jelaskan bahwa dalil menyebutkan ayam dan ayam itu masuk, ya semua waktu baik di siang hari maupun ya malam ya hari. Baik. Dan beliau sebutkan adapun dalil-dalil alasan-alasan orang yang mengatakan bahwa di malam hari dimakruhkan dengan alasan ini, dengan alasan ini, atau supaya keluar dari ya khilaf, maka tidak bisa jadikan dalil atau tidak bisa jadi hujjah, ya karena ya beliau juga sebutkan karena mengatakan suatu begini makruh itu juga harus ada dalil, harus ada keterangan, ya dan ini kita tidak dapatkan dalil sama sekali, keterangan sama sekali yang mengatakan dimakruhkannya di malam hari. Baik. Kemudian faslu tsalits, kemudian ya, masuk kepada yang berikutnya, bab yang ketiga. Fi jinsi ma yudah ma yudah bihi wa amman yujzi. Ya. Bab yang ketiga, jenis hewan apa yang dibolehkan kita menyembelih atau kita sembeli ketika kita maksudkan sembelian itu adalah ya hewan kurban. Semua binatang yang memang halal, yang memang dibolehkan kita makan, maka semua bisa kita menyembeli. Tapi ya khusus ya hewan kurban itu sudah ditetapkan, ya sudah dipersyaratkan jenis-jenis hewan yang boleh disembeli. Jadi tidak semua ya hewan yang dibolehkan atau bisa dijadikan sebagai ya hewan ya kurban. Baik. Dan jenis hewan yang dibolehkan untuk kita menyembeli ya dan tidak ada yang selainnya, ya beliau menyebutkan jenis hewannya itu itulah yang pertama unta. Kemudian yang kedua sapi, kemudian yang ketiga kambing. Ya, unta dengan yang semua jenisnya, kemudian begitulah pula juga sapi yang semua jenisnya dan kambing yang semua jenisnya. Ini saja tiga jenis, tidak ada yang selain dari itu. Dan dalilnya kata Syekh bahwa hewan korban yang disembelih ya hanya tiga jenis ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil al'am. Ya Allah menyebutkan bahwa yang kalian sembeli nanti pada hari raya korban ini ya disebabkan Allah telah memberikan binatang kepada kalian, kata Allah, min bahimatil al'am, bahimatil an'am. Jadi dalam ayat disebutkan binatangnya bahimatil an'am. Dan kata Syekh bahimatil an'am, bahimah. Ya ketika dikatakan bahimatil an'am, la yadkhul, tidak masuk. Ya pada binatang ini kecuali tiga jenis. Ya, jadi pendalilan bahwa tiga jenis ini saja ya dari kalimat bahimah. Ya kalimat bahimah. Ya karena kata Syekh. Ya, penamaan bahimatul an'am dalam sisi apa kalimat bahasa Arabnya tidak masuk kecuali tiga ini. Itu tadi, unta, sapi dan kambing yang ya dan sejenis dari tiga jenis ini. Baik, jenis dari tiga ini. Baik. Dan ini supaya juga diterangkan apa beliau sebutkan hal ini ya, bahwa karena ini juga yang disebutkan oleh siapa, oleh tafsiran ini yang disebutkan tadi kita jelaskan bagaimana itu maksudnya, ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa qala al-Hasan, wa qala Qatadah, wa ghairin, wa qala Ibnu Jarir, ya banyak dari ahli-ahli tafsir menafsirkan yang demikian ini. Taib. Ya. Adapun sahabat, ya, apa namanya? Adapun dalil dari sunnah dari Rasulullah SAW, ya, dari Rasulullah SAW, ya, bahwa tiga jenis ini saja yang dibolehkan. Ya, ini berdasarkan, ya, sabda Rasulullah SAW yang kita sudah lewatkan tadi, ya, penyebutan hadisnya, di mana Rasulullah mengatakan, "La tatba'u illa musinna." Ya, illa musinna. Dan kalian menyembelih kecuali musinna. Illa anta asyara alaikum fatatba'u juda'a binatan. Kecuali kalau susah bagimu, maka boleh kamu menyembelih domba. Ya, domba yang setengah tahun. Rawah Muslim. Ya, rawah Muslim. Wal musinna athani fama faqa minal habil wal bakar wal ganam. Ya, dan ketika Rasulullah mengatakan, jangan kamu menyembelih, la tatba'u illa musinna. Ya, dan jangan kalian menyembelih kecuali musinna. Kemudian beliau terangkan, al-musinna athani. Yang dimaksud musinna itulah kalimat thani. Yang mana musinna athani ini tidak, ya, tidak ada yang melewati atau tidak keluar darinya kecuali tiga saja ini. Kecuali tiga binatang ini. Ketika dikatakan atau disilakan musinna, tidak keluar kecuali tiga jenis binatang ini. Apa tiga binatang? Itulah tadi. Ya, unta, sapi, dan ya, kambing. Baik. Kemudian juga, ya, hal yang penting yang ya Syekh jelaskan dalam apa namanya, ya, menjelaskan jenis hewan yang disembelih ini, sudah disebutkan tadi tiga jenis. Kemudian beliau menambahkan bahwa yang afdal, ya, yang afdal, yang paling baik ketika kita menyembelih dari jenis tiga hewan tadi, ya, adalah, ya, yang pertama adalah unta. Ya, kemudian setelah itu, ya, barulah sapi. Kalau dia tidak mampu mendapatkan, ya, unta, barulah sapi. Kemudian setelah itu barulah, ya, kambing. Ya, barulah kambing. Ya, kemudian beliau terangkan ini untuk satu orang setiap binatang tadi. Ini yang paling afdal. Jadi satu unta untuk satu orang. Tapi kalau tidak mampu satu orang, satu unta satu orang, maka yang kedua satu sapi untuk satu orang. Ya, dan juga kalau tidak mampu satu sapi untuk satu orang, maka yang berikutnya adalah satu kambing untuk seorang. Ya, barulah setelahnya yang terakhir. Ya, yang terakhir tujuh orang untuk satu unta ataupun sapi. Ini yang, ya, yang paling terakhir menurut apa yang disebutkan oleh beliau. Baik. Kemudian beliau juga jelaskan bahwa afdal dan yang paling afdal nanti ketika kita menyembelih binatang dari jenis-jenis korban, hewan-hewan korban tadi, ya, selain itu tadi jawab apa, dilihat dari sisi pemiliknya, jumlah orangnya, maka beliau terangkan yang paling bagus ketika kita menyembelih binatang tadi dari tiga jenis binatang tadi adalah, ya, atmanuhu, yang paling gemuk, kemudian paling banyak dagingnya, kemudian paling bagus bentuk rupa binatangnya, dan yang terakhir yang paling bagus atau yang paling indah, ya, ya, pandangannya atau ketika dilihat, dipandang binatang ini yang paling bagus dari semua tiga jenis yang ketika kita ingin sembelih. Jadi pilih yang paling banyak dari yang paling gemuk, paling banyak dagingnya, kemudian paling bagus, ya, bentuk, ya, tubuhnya, ya, bentuk tubuhnya dan rupanya, kemudian yang paling indah, ya, ketika dilihat, ketika dipandang. Baik, ini siapa yang bisa mendapatkan, ya, jenis, ya, tiga sebutkan tadi, inilah yang paling afdal binatang yang disembelih. Ya, paling afdal binatang disembelih. Selain gemuknya, banyaknya dagingnya, kemudian paling bagus, ya, bentuk tubuhnya, postur tubuhnya, dan paling, ya, enak atau paling nyaman, ya, dipandang. Baik. Oleh ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh, ya, dari Sahih Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabi SAW, ala Rasulullah SAW, kana yudahi bi kafshain. Ya, adalah Rasulullah SAW pernah menyembelih dua, ya, dua kambing akranain yang hampir sepadan umurnya, amlahain, yang keadaannya amlahain, Ya, dan amlah yang dimaksud hamla di sini kata Syekh ma khalata bayadu sawat. Ya. Apa yang apa yang hewan yang warna asalnya hitam kemudian dicampuri dengan putih. Ya, ini amlahain, ini maksud amlahain yang disembelih orang Rasulullah SAW menunjukkan bahwa ini yang paling bagus. Ya, apa itu amlahain? Amlah kata beliau hewan yang ya dasar warnanya adalah hitam kemudian dicampuri dengan warna putih. Ya, warna yang putih sebagian atau sebagian kecil atau ini pokoknya terlihat jelas juga putihnya. Ya, hitam tapi ada putihnya. Ada strip-strip putihnya, maka ini yang ya yang dimaksud amlai. Baik. Kemudian dari Abi Asaid Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dakhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kafsin aqran al-fahil. Ya. Dia sebutkan hadis yang menunjukkan bahwa apa yang disebutkan tadi itu yang paling bagus. Sebab di mana Rasulullah SAW, ya, beliau ketika menyembelih kambing, ya, kambing itu fahil. Ya, apa fahil? Bagaimana ketika dia menyembelih hewan kambing ini yang fahil? Ia kulu fi sawadin, wa yunzur fi sawad, wa yamsi fi sawad. Ya. Jadi kata beliau, dalam hadis ini, ia kulu fi sawad. Wayundur fisawat. Ketika dia makan di tempat gelap, ya, itu bisa dilihat. Ya, itu bisa, ya, dilihat. Dan ketika dia berjalan, yundur apa? Ya, yundur fisawat, wayamsi fisawat. Ketika dia berjalan di tempat yang gelap, itu bisa dilihat. Ya, bisa dilihat, bisa nampak. Ya, bisa dilihat, bisa nampak ketika dia berada di tempat gelap. Ya. Nah itu menunjukkan bahwa ya ada hitam tapi bisa terlihat karena ada warna lainnya. Taip. Warna lainnya. Ya, kemudian beliau juga sebutkan sini yaitu apa? Wa tujil wahida minal ghanam an syakhsi wahid wa yuzi sabab ya al-ba'ir al-baqarah amma tisyi anhu al-wahil min al-ghanam. Baik. Beliau kembali ya menegaskan bahwa ketika menyembelih kambing ya maka itu sah untuk satu orang. Ya, untuk satu orang saja. Ya, jadi beliau ingin tegaskan bahwa kalau kambing itu tidak boleh melebihi dari satu orang. Ya, tidak boleh melebihi dari satu orang. Anggaplah misalnya ada yang membeli kambing tapi dua orang, tidak diterima, tidak sah, karena satu kambing persyaratannya untuk satu orang. Ya, boleh lebih dari satu orang ketika itu adalah sapi. Ya, karena sapi memang juga ya ditetapkan 7 orang. Ya, itu pun ketika dia mau lebih dari berapa orang untuk sapi, ya jumlahnya 7. Ya, tidak boleh 5 atau 6, ya atau 4, tidak boleh walaupun kurang. Ya, walaupun apalagi lebih. Jadi kalau mau bersyarikat, ya itu hanya sapi dan itu pun persyaratannya jumlahnya 7. Ya, jumlahnya 7. Jadi tidak boleh dari untuk kurang dari itu. Misalnya untuk 2 orang, 3 orang, 4 orang, tidak boleh. Ya, apalagi lebih. Kenapa? Karena ini disebutkan dalam hadis kalau sapi kan dia seorang ingin bersyarikat, ya 7 orang ketetapannya. Ya. Kalau ada yang mengatakan kok tidak bisa 4 orang, kan lebih sedikit. Ya, sudah jawabannya ya, kita kan jawabannya adalah karena yang ditetapkan sapi ketika berusia 7 orang, berarti tidak boleh keluar dari 7 orang ini. Ya. 7 orang. Jadi ini penting juga ketika ada orang yang mengatakan bahwa bolehkah seorang menyembeli ya untuk sapi 4 orang? Ya, karena alasannya kalau 7 orang bisa, berarti kalau 4 orang ya boleh, maka jawabannya ini sebagaimana yang adzahir atau apa yang disampaikan oleh Syekh ini bahwa sapi ini 7 orang ya, kalau 7 orang ya 7 orang tidak boleh keluar, tidak bisa keluar dari yang 7, apakah dikurangi apalagi ketika dilebihkan, karena yang ditetapkan dalam hadis sapi ya 7 untuk 7 orang saja, di luar dari itu tidak ada. Baik. Ya, ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu qala, ya, kata apa namanya? Jabir ketika itu beliau menyampaikan bahwa kami pernah bernahar nama Rasulullah SAW hamal Hudabiyah. Kami ketika itu menyembelih hewan korban bersama Rasulullah di hari Hudabiyah. Al-banana an saba wal bakara an saba. Ya, kata Jabir, kalau ya ketika kami menyembelih unta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang. Nah, jadi ya, ini menunjukkan bahwa seolah-olah ikhbar tetapi juga penetapan. Jadi hadis ini maknanya pengkhabaran tapi sekaligus menetapkan hukum. Ya, sekaligus menetapkan hukumnya bahwa ya sapi yang disembelih ya untuk 7 orang dihukum apa dinyatakan hukumnya hanya 7 orang. Di luar dari itu ya, atau selain dari itu apakah dikurangi dan dilebihkan? Ya, tidak. Ya, itu tidak diboleh. Wallahu alam, ini yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala. Dan hadis ini tadi adalah rawi Muslim yang menyatakan bahwa kalau unta hanya untuk 7 orang dan sapi hanya untuk 7 orang. Baik. Kemudian beliau terangkan bahwa isyrak yang dimaksud tadi, ya, syarikat yang dimaksud tadi itu dari sisi pemilikan. Ya, dari sisi pemilikan. Jadi kalau mau dikatakan pemilik-pemilik hewan korban itu saja ketetapannya. Satu kambing untuk 1 orang boleh, kalau dia mau sendiri sapi atau unta, tapi kalau dia mau bersyarikat maka itu saja. Ini yang dimaksud di sini, yang dijelaskan adalah dari sisi pemilikan. Orang yang dikatakan pemilik hewan korban atau orang yang dikatakan untuk dinyatakan orang yang berkorban ini. Maka ketetapannya itu tadi. Adapun dari posisi pemilikan pahala, maka ini tidak ada batasannya. Ya, jadi untuk ya ingin apa untuk dinyatakan siapa-siapa yang mendapatkan pahala tidak ada batasannya. Ya, tidak ada batasan dan tidak ada ketentuan. Semua bisa, siapa saja yang kita niatkan untuk mendapatkan pahala dari hewan korban yang kita miliki itu adalah boleh. Baik dari keluarga dekat kita, istri, anak, atau keluarga orang tua dan yang berikut atau yang jauh, bahkan walaupun bukan keluarga kaum muslimin secara umum, maka dari sisi pemilikan pahala itu bisa kita ya apa sampaikan, kita bisa ya berikan kesempatan yang selain lainnya untuk mendapatkan pahala. Ya, pahala kenapa? Karena ya, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebab ketika beliau menyembelih hewan korban, ya, beliau sebelum menyembelih beliau mengatakan Bismillah, ya, Bismillah. Kemudian setelah itu beliau berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya, ya Allah, ya, terimalah hewan korban saya ini yang pahalanya dimaksudkan, ya, pahalanya dimaksudkan. Ya, didapatkan baik dari Muhammad, dari beliau sendiri, wa ali Muhammad. Ya, dan juga keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad. Ya, dan dari umatnya Muhammad. Dan di riwayat lain, wa min ummati, ya, apa? Wa min ummati Muhammad alladzi lam yada, dari umat-umatku, ya, yang memang belum sempat berkorban. Ini menunjukkan bahwa pahala korbannya adalah sangat luas untuk bisa kita beri kesempatan kepada selainnya, apa keluarga kita dan bahkan kaum muslimin secara umum, sebagaimana yang ya dicontohkan oleh ya Rasulullah SAW. Ya, contohkan oleh ya Rasulullah SAW. Baik. Sekira terang dalam bab ini insyaallah. Kita masuk pada al-fasl rabi. Bab yang keempat. Di syuruti ma yudahi bihi wa bayanil ghuyub al-mani' minal ajza. Syarat-syarat yang dipersyaratkan ma yudahi bihi. Ya. Apa-apa syarat-syarat yang dipersyaratkan pada binatang yang dikorbankan ini dan penjelasan ya kekurangan-kekurangan ya kejelekan-kejelekan yang menyebabkan ya hewan korban ini tidak terima. Ya, hewan korban ini tidak diterima. Jadi apa syarat-syaratnya? Ya, ketika seorang berkorban ya, sehingga korban kita diterima ya di sisi Allah dan kita dapatkan pahala, maka di bab inilah beliau akan terangkan. Baik. Beliau terang sini auziyahu ibadatun qurba ila Allah fala tahsi illa bima yardahu subhanahu wa la yarda illa min al-ibad illa ma jawasa. Udhiyah adalah ibadah yang niatnya kita bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ibadah ini sebagaimana ibadah lain tidak sah kecuali setelah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu dikatakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan mendapat ridho kecuali nanti terkumpul dua syarat. Ya, syarat yang dimaksud di sini ibadah kita supaya diridhoi dapatkan pahalanya insyaallah. Ya, bisa kita peroleh demikian jika terkumpul dua syarat. Yang dimaksud dua syarat sini yang pertama ikhlas lillahi taala. Ya, kita ketika melakukan ibadah ini termasuk ibadah korban niatnya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, sum'ah atau bukan karena dunia. Kemudian yang kedua mutabah. Kemudian yang ketiga kedua mencontoh kepada Rasulullah SAW. Ya, mencontoh kepada Rasulullah SAW. Ya, dan beliau terangkan sini wala takun udhiya ala amri Nabi SAW. Dan tidak dikatakan sembelihan korban ini ya berada di atas sunnah Rasulullah SAW, di atas contoh Rasulullah SAW. Ya. Sehingga tidak dikatakan ibadah yang korban ini terima kecuali ya, kecuali dia terkumpul di dalamnya. Apa yang terkumpul di dalamnya ini? Ya, terkumpul syarat-syarat ya, yang telah dipersyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hewan korban itu dan terhindar dari pembatal-pembatal yang dikatakan batal oleh Rasulullah SAW. Jadi syarat yang kedua tadi ibadah korban selain ikhlas ya harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Dan beliau terangkan ibadah korban tidak dikatakan ya tidak dikatakan di atas sunnah ya contoh Rasulullah SAW sehingga ya ibadah korban itu dikatakan diterima kecuali nanti terkumpul apa itu terkumpul syarat-syarat ya terkumpul syarat-syarat yang telah dipersyaratkan oleh Rasulullah dari binatang korban dan terlepas dari hal-hal yang membatalkan yang dikatakan sebagai pembatal dari hewan korban ini pada oleh Rasulullah SAW. Ya, maka kita dari apa yang disampaikan oleh beliau kita harus tahu apa yang disyaratkan oleh Rasulullah. Ya, dari hewan korban ini supaya hewan korban kita diterima oleh Allah. Dan apa pembatal-pembatal atau hal-hal yang menjadikan tidak sahnya hewan korban ini? Ya, yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Adapun syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh Rasulullah dalam ini hewan apa dalam sembelihan korban ini beliau terangkan ya itu ada berapa jenis atau berbagai macam. Yang pertama syarat yang dipersyaratkan oleh Rasulullah yang berkaitan dengan waktu. Ya, yang berkaitan dengan waktu sudah kita lewati tadi. Ya. Rasulullah mensyaratkan waktunya ya setelah sholat Id dan paling lambatnya 3 hari. Ini syariat yang pertama yang kembali yang berkaitan dengan waktu. Kemudian wa min hayyudu lial mutahin. Dan termasuk dia ya jadi syarat yang lain yaitu syarat yang diperhatikan oleh Rasul dari jumlah orang yang ingin menyembelih hewan korban. Dan sudah saya lewatkan tadi bahwa kalau sapi ya dipersyaratkan oleh Rasulullah apa kalau kambing satu orang, sapi satu orang dan boleh berserikat kalau itu cuma 7 orang. Baik, kemudian ya, yang lain juga kan kata beliau yaitu ya, syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh Rasulullah SAW pada binatang-binatangnya ini. Jadi tadi masalah waktunya, kemudian dari jumlah orang yang ia menyembeli berapa orang yang per orang, dan sekarang yang beliau ingin terangkai memang belum kita didapatkan penjelasannya dari beliau, yaitu syarat-syarat yang dipersyaratkan pada binatang korbannya ini, hewan korbannya ini. Ya, hewan korbannya. Ya, ini ada yang akan beliau bahas. Kalau yang sudah dua tadi sudah lewat. Apa-apa yang dipersyaratkan dari Rasulullah SAW pada binatang korbannya ini atau hewan korban? Yang pertama kata beliau, ayakuna malikan. Hewan korban yang ingin dikorbankan adalah pemiliknya. Yang mau berkorban ini, hewan korbannya adalah memang pemiliknya. Jadi bukan kayak misalnya hewan korban dia pinjam. Maksudnya dia pinjam sini, dia pinjam, baru saya pakai dulu. Baru saya, saya pakai dulu korbanmu, baru nanti saya sembeli, saya mau sembeli, nanti saya sudah sembeli, saya kembalikan. Ya, ini maksud pinjam. Jadi harus pemiliknya. Ya, dia ya yang binatang korban yang diingin korban ini itu betul-betul pemiliknya. Sehingga tidak sah ketika hewan korban dia korbankan itu bukan miliknya. Apakah maksudnya hewan korban dia peroleh dengan merampas, dengan mencuri, ya, atau mengaku bahwa ini dia adalah pemiliknya padahal tidak. Ya. Maka tidak dibolehkan demikian ini. Ya, kenapa? Karena kata beliau, ya, sembelian korban itu adalah kurbah. Itu adalah perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau itu adalah kurbah, ketika kita ingin mendekat diri, maka apa yang kita korbankan, apa yang kita sedekahkan itu adalah milik kita sendiri. Ya, dan tidak boleh mengambilnya, memperoleh dengan cara yang batil. Ya, karena apa saja yang dilakukan dengan cara yang batil, begitu pula juga dengan cara memperolehnya dengan batil, maka tentunya tidak terima. Ini yang pertama. Jadi harus pemiliknya dari yang ingin berkorban ini. Atsani yang kedua, yakuna min jinsi alladhi ayyana syar. Ya. Yang kedua adalah jenis binatang yang dikorban ini adalah jenis binatang yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya, ini sudah lewat. Ya, bahwa jenis binatangnya cuma tiga. Kemudian salis, jenis yang syarat yang ketiga yang kembali pada binatang ini, bulughussin. Ya. Sampainya umur yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya, apa yang telah ditetapkan dalam syariat, disyaratkan dalam syariat, ya, umur dari binatang ini. Ya, yang ingin disembeli, ya, kata beliau, in kana minal ibli, jika dia itu unta, ya, jika dia itu adalah unta, maka umur unta itu 5 tahun, harus sampai sudah 5 tahun, tidak boleh di bawah 5 tahun. Ini kalau unta. Amma in kana al-bakar, adapun kalau dia itu safi, maka tammah sanatan, dia harus sempurna 2 tahun, dia boleh bawah 2 tahun, sempurna 2 tahun, paling lebih terserah berapa tahun, yang penting minimalnya 2 tahun. Ini kalau sapi. Adapun kalau kambing, maka tamat sana. Dia harus sempurna 1 tahun. 1 tahun. Tidak boleh di bawah 1 tahun ini. Ya, tidak boleh di bawah 1 tahun. Dalilnya mana? Ya, itu dalilnya yang disebutkan tadi, kita sudah sebutkan. Rasulullah mengatakan la tatbahu illa musinna. Ya, kata Rasulullah SAW, jangan kalian menyembeli kecuali musinna. Ya. Dan kata Syekh, musinna ini maksud jika dia itu adalah unta sudah sampai 5 tahun. Dan jika dia itu adalah safi, mata malau sanatan. Ya, sudah sampai sempurna 2 tahun. Jika dia itu adalah kambing, maka sudah sampai 1 tahun. Ini maksud musinna yang kata Rasulullah, jangan kalian sama sekali sembeli. Jangan kalian sembeli binatang korban illa musinna. Ya, kecuali musinna. Dan makna musinna beliau sudah terangkan tadi. Musinna tidak dikatakan musinna ketika itu binatang unta kecuali sudah sampai 5 tahun. Begitu pula safi tidak dikatakan musinna kecuali sudah sampai 2 tahun. Kambing, ya, jika dia itu kambing tidak dikatakan musinna kecuali 1 tahun. Ya. Dan kambing yang dikatakan tadi musinna ada 1 tahun itu ada pengecualian. Apa pengecualian? Illa yakuna min jinsi da'an, kecuali jika kambingnya itu adalah jenis domba. Ya. Jika dia kambingnya jenis domba, maka kalau domba sebenarnya jelas kalau Rasulullah boleh setengah tahun, boleh 6 bulan. Ya, sebab Rasulullah mengatakan la tadbahu illa mustinna illa an ta'ashara alaikum fatadbahu jud'a min Allah. Kata Rasul, jangan kalian menyembelih ya binatang yang kecuali 1 tahun kalau kambing, illa an ta'ashara, kecuali kalau sulit bagimu, kamu tidak dapatkan jenis kambing lain kecuali domba. Maka kalau domba, kata Rasulullah, patat bahu jud'a min Adam, maka boleh setengah tahun atau 6 bulan. Hadis riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Dan domba ini ya diterangkan oleh Syekh, sama halnya kamu dapat jenis binatang lain tidak dapat, ada binatang kambing yang lain ya, atau tidak ada cuma domba, itu tidak dipersyaratkan. Ya, tidak disyaratkan bahwa boleh kita menyembelih domba yang umurnya 6 bulan kalau tidak ada yang lain. Tidak dipersyaratkan. Jadi sama halnya kata Syekh, ada binatang apa kambing-kambing jenis kambing yang lain atau tidak ada, maka ketika dia itu domba maka boleh setengah tahun. Ya, boleh setengah tahun. Nah, ini syarat yang ketiga. Yang kembali pada jenis apa, kepada binatang yang akan dikorbankan sembelih. Kemudian yang syarat yang keempat, yang dipersyaratkan pada binatang korban ini, salamatul minal qayyum, selamat dari ya kekurangan atau kejelekan, yang memang kejelekan kekurangan ini memang menghalangi untuk dinyatakan sah, ya, untuk dinyatakan diterimanya ya binatang korban ini. Dan Rasulullah SAW menyebutkan sememangnya dalam hadis Bara' bin Azib, ya, beliau terangkan bahwa jenis binatang korban yang ketiga ada 4 kekurangan atau penyakit ini, maka tidak sama sekali terima hewan korban kita. Yaitu beliau terangkan dalam hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu kata, qamah fina Rasulullah, ketika itu Rasulullah berdiri tegas. Kemudian beliau menyampaikan kepada kami, arbaula tajus bin abai wala tuzi, 4 hal yang tidak boleh dapatkan pada korban ini dan tidak dikatakan sah. Ya, kata Rasulullah, jika ya didapatkan jenis 4 korban apa jenis apa didapatkan 4 hal ini, ya, tidak boleh didapatkan pada korban dan tidak sah ketika didapatkan pada. Yang 4 ini kata Rasulullah, al-bayn aurahu, ya, yang buta ya, kemudian jelas butahnya, jadi yang buta ya jelas ya butahnya, wal maridha, yang sakit, bayn maradha, yang sakit jelas sakitnya, wal arja, ya, bayn dhala, yang pincang yang jelas pincang, wal katsir allati lan taqi, yang kurus yang tidak ada mukhunnya, ya, tidak ada mukhun, tidak ada sumsumnya, tidak ada sama sekali lemaknya, betul sangat kurus. Ini 4 hal yang tidak boleh sama sekali untuk didapatkan pada binatang korban, dan kapan dapatkan 4 hal ini maka tidak ia akan sah sembelian korban, ya, korban itu, ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis Bara' bin Azib yang diriwayatkan oleh Khamsah, dan berkata Imam Tirmidzi hadis hasan sahih. Ya, jadi 4. Ya, 4 hal yang tidak akan diterima ya hewan korban kita jika dapat teman. Dan beliau terangkan 4 yang dimaksud. Yang pertama aurat, buta yang jelas butanya. Apa itu buta yang jelas buta? Yang kasafat ainu wa au barizat fa in kana aurat la tubsir bi ainiha. Telabi, ya, binatang yang tertutup satu matanya. Ya, yang tertutup satu matanya, kemudian memang dengan tertutup matanya ini tidak bisa melihat. Ya, tidak bisa melihat. Ini kejelasannya ini maksud ini jelas tertutup matanya, kemudian memang tidak melihat. Nah, kalau ada binatang yang tertutup matanya masih bisa melihat, maka ini belum masuk. atau tidak melihat tapi masih terbuka matanya, maka tidak masuk. Yang dikatakan jelas ini, sebagaimana diterangkan oleh beliau, jelas tertutup matanya dan memang tidak melihat. Dan ini aura yang dimaksud aura satu saja, satu saja, tidak harus dua, baik kiri ataupun kanannya. Maka kapan yang dapatkan ada yang tertutup dan tidak bisa melihat sama sekali, ini yang dimaksud al-aura, ya, al-aura yang jelas butahnya. Kemudian yang kedua al-marid, yang sakit, yang jelas sakitnya, ya jelas sakitnya, ya jelas sakit bermadia, jelas kalau dia dikatakan sakit, ya, ya anggaplah ketika dia influenza, ya maka jelas influenzanya, ya bukan, ya bukan sekedar dikira-kirakan, jelas ya influenzanya, ya atau kalau kudis, ya maka jelas kudisnya, ya atau ya sakit. Ya, sakit yang memang ya, sakit yang memang mempengaruhi. Mempengaruhi keadaannya, baik dari si makannya, minumnya ataupun ya kemudian juga dagingnya, pokoknya dirusak banyak. Ya, jelas kelihatan, terlihat. Nah, ini. Maka ketika ada yang tidak, ketika dia sakitnya mungkin hanya diperkirakan, maka ini tidak masuk. Atau misalnya dia makan, ya, tapi hanya ya, apa, tidak makan, hanya malas-malasan saja, ya, makanya tidak masuk. Ya, kalau dia tidak makan, betul tidak makan, ya, karena memang penyakit, bukan karena malas. Ya, kalau mau dari si dagingnya memang sudah merusak dagingnya, kulitnya juga kalau kudisan maka terlihat betul kudisnya. Ya, begitu pula juga kalau ada yang terlihat dari penyebatuknya, influenza betul-betul terlihat. Ya, terlihat jelas dari ya penyakit-penyakit ini yang dimaksud dengan ya sakit yang jelas sakit. Kemudian tiga al-arja yang bainan dhalal, yang pincang yang jelas pincangnya. Ya, allati la tastimu anafa. Ya, as-salimah fil masyi. Ya. Dan maksud jelas pincangnya ini ya memang tidak memperlihatkan sudah kesempurnaan dalam jalannya. Ya, tidak ya memperlihatkan kesempurnaan dalam jalannya. Fa in kana fiha harab yasir la yamna min mu'anab salima ajzat. Ya. Tapi kalau jalannya hanya pincang apa hanya sedikit-sedikit saja agak terlihat miring, maka ini tidak masuk kata beliau. Ya, tidak masuk ya, atau tidak dikategorikan sebagai yang pincang, yang jelas pincangnya ya, yang betul-betul memang memperlihatkan ya jalan yang sudah ya tidak normal lagi, sudah tidak seperti biasanya lagi dengan binatang-binatang ya korban yang lain. Ini kemudian yang keempat al-kathirah, itulah tadi yang kurus yang memang tidak didapatkan sama sekali ya lemak di dalam dagingnya ini. Baik, kemudian beliau terangkan ya empat tadi yang disebutkan ya keadaan jenis hewan yang apa yang didapatkan empat hal ini akan tidak menjadikan syahnya binatang korban ini. Kemudian beliau terangkan hal-hal yang lebih utama lagi. Ya, untuk dikatakan hewan ini tidak terima karena melebihi dari empat tadi. Empat hal tadi, melebihi keadaannya dari empat. Apa itu yang pertama? Al-amya. Yang buta, yang jelas butanya dua-dua. Jadi satu saja, kalau satu saja tidak bisa tertutup matanya dan tidak melihat, sudah tidak akan terima, apalagi kalau dua. Ini namanya umya. Kemudian yang kedua, tsani al-mabsyuma. Al-mabsyuma itu binatang yang rusak sudah pencernaannya. Rusak. Ya, sudah rusak pencernaan dalam perutnya. Ya, ini juga. Karena kalau dikatakan penyakit seperti ini adalah penyakit yang paling bahaya pada binatang. Ya, penyakit yang jelas biasa saja tapi jelas memang tidak terima. Apalagi kalau penyakit seperti ini. Yang betul-betul sudah rusak pencernaannya. Ini. Kemudian yang ketiga, yang binatang yang saat ingin disembelih mau melahirkan. Ya, mau melahirkan. Dan ketika dia mau melahirkan, dia dikhawatirkan bisa meninggal. Bisa meninggal. Nah, ini juga lebih dikatakan tidak sah. Kenapa? Ya, ini punya apa? Keadaan yang lebih membahayakan untuk lebih cepat mati karena ya. Kecuali kata beliau, kalau dia mau melahirkan dan saat dia apa diketahui bahwa binatang ini ketika melahirkan dia selamat, sering selamat, kebanyakan selamat, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak diketahui, bahkan mungkin dengan justru diketahui bahwa ya ini keturunan ketika melahirkan banyak-banyak mati, ya maka ini tak boleh menyembelih hewan yang sudah mau melahirkan dan ketika melahirkan diketahui itu tidak banyak yang tidak selamat. Ya, apa banyak yang induknya ya tidak selamat, mati. Ya. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat ya binatang yang tertimpa. Ya, benda-benda berat, ya, benda-benda berat atau ya tertimpa misalnya oleh ya oleh terkaman binatang-binatang lain yang keadaannya sudah sangat menyedihkan. Ya, apa keadaannya hampir-hampir dikatakan sudah mati. Mungkin kalau dia timpa runtuhan sudah ya sangat sama sekali lumpuh. Atau kalau diterkam oleh binatang, oh sudah banyak yang dimakan, sudah ini lebih-lebih tidak terima. Kemudian yang berikutnya yang terputus. Yang dikatakan lebih tidak terima lagi. Namun lebih dari empat hal yang ada yang terputus. Ya terputus kakinya, depan, belakang. Sebab kalau dikatakan saja pincang tidak diterima, bagaimana lagi kalau putus? Ya, bagaimana lagi kalau dia putus dalam satu dua kaki depannya atau belakangnya? Maka tentu tidak diterima. Ya, qaulul fasl khamis insyaallah yang kelima. Ya. Bab yang kelima fil uyub makruh fil adhiyah. Ya. Kekurangan-kekurangan atau aib-aib yang ada pada binatang yang sifatnya hanya makruh. Jadi ini sah diterima pahala. Sembelihannya cuma makruh. Ya, cuma berkurang pahalanya. Cuma berkurang nilai sembelihan pahalanya. Jadi perlu ditahu. Ya, karena mau akan mengurangi sembelihan pahala kita di sisi Allah SWT. Yang pertama yang dimakruhkan, sifatnya dimakruhkan, sah tapi makruhkan, al-adba. Apa ya al-ba? Maqtu'ul qarn. Yang patah tanduknya. Jadi patah tanduk sah tapi makruh. Iya. Iya. Patah tanduknya. Apakah salah satunya? Atau kedua-dua, bahkan dua-duanya. Jadi sah tapi sifatnya makruh. Ya, sifatnya makruh. Kemudian yang kedua, al-muqabalah yallati syaqqat udunha minal amam. Ya. Al-muqabalah ini binatang yang telinganya ya robek. Ya. Dan robe-robe macam-macam. Apakah robe di depannya, belakangnya, tengahnya, pinggirnya, robe dari si melebarnya, mungkin yang penting ada robe. Atau terputus. Terputus. Ya tidak saya robe, terputus. Ini juga ada hal-hal yang dimakruhkan. Walaupun sah tapi dimakruhkan. Atau ada kambing atau binatang yang telinganya. Modelnya model-model lain. Wah, tidak sama dengan lainnya, mungkin terbuka sehingga ya lubang-lubang apa is lubang di dalam telinga itu dilihat walaupun kita tidak buka, pokoknya aneh-aneh sudah, lain sudah hal-hal yang apa namanya ya yang makruh untuk disembeli. Ya beliau sebutkan dalilnya dari apa dari Qatada an Jarir bin Qulaib an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Rasulullah naha indad bi aqdab udun wal qarb. Ya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menyembeli binatang yang afdal udhun wal qurb, yang ada kekurangan atau ya kerusakan baik pada telinganya ataupun tanduknya. Ya, beliau benar. Tapi larangan di sini beliau terangkan hal yang sifatnya makruh. Karena empat yang membatalkan hanya empat tadi. Ini. Ya, kemudian adalah yang berikutnya yang makruh. Ya. Bisa terbuka matanya tapi bisa melihat. Tidak bisa melihat, ini juga makruh. Terbuka, normal terlihat mata tapi tidak melihat. Nah, ini juga makruh. Nah, ini mah karena yang dimaksud buta tadi, buta yang dimaksud tidak melihat dan tertutup. Tapi kalau ada yang melihat, apa terbuka mata, tidak melihat tapi terbuka, maka ini masuk dalam kategori makruh. Yang berikutnya makruh al-masyi' allati la tatba'un. Ya, binatang yang sangat lambat jalannya. Sangat lambat jalannya. Kalau dia berjalan dengan teman-teman, dia yang paling belakang. Ya, dan sebabnya sini ya karena ya penyakit lemah atau malas-malasan. Jelas jalannya sangat lambat. Ya, jalannya sangat lambat sebabkan karena ya lemahnya ataupun karena ya adalah kelainan sehingga dia selalu ya berjalan yang paling terakhir, paling lama. Ini juga dimakruhkan, beliau sebutkan apa namanya dalil-dalilnya yang ya dalam hal ini ya. Baik. Dan juga beliau sebutkan yang lain yang dikatakan makruh. Ya, termasuk yang makruh kata beliau al-bara yang diikutkan. Yang beliau sebutkan tadi semua ada dalilnya. Ya. Terus ada pun makruh-makruh yang karena menimbang pada yang tadi ini sehingga diikutkan kepada yang lainnya. Yang pertama al-bara. Bara ini binatang yang sudah tidak ada ekornya. Ya, tidak ada ekornya. Apakah dari lahir atau pernah dipotong. Ya ini. Jadi ini juga makruh. Yang berikutnya dipotong kemaluannya. Ya, dikebiri. Juga makruh. Ya. Kemudian yang lainnya yang sebutkan makruh oleh Syekh ini yang sudah jatuh hilang sebagian giginya. Tidak sempurna sunnah. Sudah ada sudah sebagian bahkan apalagi kalau banyak yang jatuh sudah yang hilang giginya. Ya, ini juga makruh. Dicari yang sempurna. Baik, yang berikutnya yang terputus kalau dia beritina terputus. Hilang anunya ujung apa puting-puting teteknya atau. Iya. Ada yang sudah hilang, ada yang ini atau pokoknya ya sudah tidak ada lagi salah satunya. Dari ya tetek dari puting-putingnya ini. Ini kalau dia betina. Ini juga di pokoknya ada yang hilang dari hal-hal yang penting dari binatang termasuk ya itu. Dari tempat susuannya yang putingnya kemudian hilang. Nah, ini juga disebutkan ya nah pada hal yang makruh. Masyaallah. Ya. Apa yang disebutkan oleh beliau insyaallah ini semua menjaga ya kesempurnaan ya hewan kita. Kemudian yang berikutnya bab yang keenam. Ya. Fi ma sa'a bil adhiyah wa ahkami. Ya, kafan binatang korban ini ditetapkan sebagai binatang korban. Kapan waktu keadaannya? Ya, kapan keadaannya? Atau kapan dinyatakan bahwa binatang ini ya digoloh dimasukkan sudah sebagai ya binatang korban? Wa ahkamu, dan kalau sudah terhitung kata Syekh sebagai binatang korban maka berlaku hukum-hukum yang harus kita jalankan pada hewan korban. Jadi harus tahu dulu kapan dia dikatakan, kapan kita tentukan nyatakan dia binatang korban dan kapan dinyatakan sebagai binatang korban. Dan setelah itu ya, ini harus diketahui kata beliau, sebab kalau sudah ditentukan sebagai binatang korban, ya sebab setelah itu akan berlaku hukum-hukum yang harus dijalankan. Untuk menyatakan, menentukan min hewan itu bahwa dia sudah dimasukkan binatang korban dengan dua jalan. Ya, ini ditempuh atau dijalani. Dan tidak keluar dari ini. Yang pertama, diniatkan. Ya, apakah dia niatkan karena ya dia niatkan oh ini sudah jadi hewan korban karena memang dia miliki, atau pada saat dia beli ya kemudian langsung dia niatkan bahwa ini saya beli untuk, jelas diniatkan bahwa itu binatang korban. Ini cara yang pertama. Yang kedua, ya, dzabaha bi niyatil athar. Ya, dia menyembeli, dia meniatkan ketika menyembeli. Ya, nanti dia niatkan bahwa ini binatang korban pada saat dia menyembeli. Sebelum-sebelum tidak. Ah, ini sudah. Baik. Dan kata Syekh, kalau ketika tidak ta'ayyan atau tidak, jika binatang korban itu sudah ditetapkan, ya, sudah ditentukan, sudah niatkan sebagai hewan korban, maka dia ini berkaitan dengan beberapa hukum yang harus dijalani setelah diniatkan sudah binatang korban. Apa hukum-hukum yang berjalan, yang harus dijalani dan harus dijalani setelah sudah dinyatakan bahwa dia itu binatang korban, hewan korban? Yang pertama, ya, anna la yajuz naqlul mil fiha bay wala, tidak boleh lagi sudah dipindahkan pemiliknya. Tidak boleh sudah dipindahkan pemiliknya. Ini mau maksudnya boleh lagi pindah miliknya, maka dia maksudnya mau ya jual, atau dia beri, atau dia misalnya tukar, ya yang lebih baik dia rubah, nah, ya rubah dari binatang korbannya yang dia korbankan, rubah pemiliknya, rubah binatangnya, dah tidak boleh saya rubah pemiliknya, maksudnya mau jual, ya dia mau hadiahkan atau dia mau ini, tidak boleh lagi. Atau dia mau tukar yang lebih baik, tidak boleh. Atau dia misalnya jual kemudian mencari lagi yang lebih baik, tidak. Sudah berlaku sudah. Ya, hewan korban baginya, maka dia harus setelah itu ya harus dia jaga, dia pelihara untuk tidak dia ya rubah-rubah atau tidak dia ganti-ganti, kecuali itu sudah yang dia sembelih nantinya. Tidak boleh dia jual, tidak boleh dia hadiahkan, tidak boleh dia tukar, apakah, dan tidak boleh membeli, menjual ini, apakah menjual dia niat untuk diganti. Asani anna ulai ayat asrafiyah. Yang kedua, tidak boleh lagi dia memanfaatkan. Dia sudah dia niatkan hewan kurban, dia boleh manfaat, mangkatnya apa untuk dikendarai, dipakai tenaganya, diambil susunya, diambil bulunya. Nah, alasannya ya karena ini sudah diperuntukkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jalan Allah berarti ya tidak boleh lagi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang ketiga, anna idza tayyan aiban. Yang ketiga, yang berlaku jika ya didapatkan pada hewan korban ini hal-hal yang membuat hewan korban ini tidak terima. Ya, tidak terima dengan empat jenis tadi. Yaitu patah ini. Pokoknya ada hal-hal yang setelah dia niatkan, kemudian tiba-tiba yang hewan korban dimiliki, belum dia sembelih, dia dapatkan hal-hal yang membuat binatang korban tidak terima. Apakah tadi apa buta, patah kakinya, atau ini saja yang hal-hal yang dia terima. Nah, ini kata beliau, dilihat jika orang yang sudah mau niatkan korbannya ini kemudian ada dia dapatkan hal-hal yang membuat tidak terimanya binatang korbannya ini, maka dilihat ya penyebab terjadinya sampai hingga binatang korbannya tidak diterima. Jika itu disebabkan karena kelalaian pemiliknya, karena tidak dijaga, tidak dirawat dengan baik, akhirnya sakit, maka dia harus ganti. Ya, harus dia ganti ya binatang yang bagus, yang baik, selamat, sehat untuk dia sembelih. Tidak boleh lagi dia sembelih kalau itu karena kelalaian. Dan yang dia ganti terserah, dia mau jual, dia mau sembelih, yang penting tidak akan bisa lagi dia korbankan. Ini jika kelalaian. Yang kedua, jika itu bukan kelalaiannya, sudah dia berusaha menjaganya, peliharanya, akhirnya qadarullah kena juga penyakit, maka tidak apa-apa, tetap dia sembelih. Ya, walaupun buta misalnya, walaupun patah kakinya, kalau ketika bukan sebab kelalaiannya, tidak masalah. Kata Syekh, kenapa? Bukan dari kelalaiannya. Begitu pula juga ketika hilang, misalnya hilang, ya, hilang binatangnya, sudah. Lihat, ya, hilang binatang yang dia korbankan ini curi, ya sudah. Kalau kelalaiannya dia harus ganti. Kalau bukan kelalaian, maka insya Allah tidak ada masalah. Tidak ada masalah, insya Allah, walaupun dia tidak dapatkan kan, tapi sudah terhitung nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita jelaskan tadi, ya, bahwa ketika kehilangan kemudian didapatkan satu bulan setelah hari raya, tidak apa-apa, dia sembelih, masih terhitung sebagai sembelian. Dan ini terlambatan karena ada sebab, ya, karena ada sebab, ya, karena ada sebab. Jadi walaupun sudah lewat dari penyembelian, ya, karena ya, dan hilangnya bukan karena kesengajaan dirinya, dan baru dapat setelah sudah berah lewat dari pembakar, tidak mengapa dia sembeli, dan insya Allah menurut Syekh itu sudah terhitung sebagai hewan korban. Taib. Pasal sahabat yang ketujuh, insya Allah. Sahabat yang ketujuh, si mayuk kalmi wamal. Dari binatang korban yang kita miliki ini, kita korbankan, ya, berapa bagian dimakan, berapa ya bagian yang dibagi. Kata Syekh, untuk pendalilan bahwa binatang korban yang kita miliki ini diapakan, dibagaimanakan, itu telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya. Untuk kita apakan daging-daging korban ini? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru rasmallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Ya, kemudian setelah itu Allah mengatakan, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Allah jelaskan kita apakan binatang korban ini, kata Allah, "Fakulu, makan sebagian darinya, wa at'imul ba'isal faqir, dan beri sebagian kepada fakir miskin." Jadi ini pendalilan bahwa hewan korban yang kita korbankan ini dagingnya diapakan? Ya, ini dalilannya, keterangannya, bahwa kita diperintah makan sebagian dan memberikan sebagian kepada fakir miskin. Begitu pula juga dari hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW mengatakan, "Kulu wa ta'imu." Makan dan bagikan, ya, kepada orang miskin. "Wadakhiru," dan juga ya dendengkan sebagian. Ya, jadi Rasulullah merintah makan, bagikan sebagian, dakhiru sebagian, simpan sebagian untuk dendeng. Hadis ini riwayat Bukhari. Ya. Kata saya, dari ayat-ayat dan hadis-hadis ini, ketika sudah dijelaskan bahwa daging yang disembeli ini dibagi, dimakan sebagian, dibagikan sebagian, cuma tidak dijelaskan mikdar, tidak jelaskan jumlah, kadar, ukuran, berapa yang dimakan dan berapa yang dibagikan, maka dengan sebab itulah khilaf, terjadi khilaf di kalangan ulama. Ya, berapa yang dimakan dan berapa, dan pendapat yang disebutkan di sini, ya, dan ini yang banyak dikuatkan oleh para ulama, dan ini adalah pendapat, ya, Imam Ahmad dan ya Imam lainnya, dan ini yang banyak dikuatkan, ya, dan termasuk juga Imam Syafi'i, Ya, beliau mereka menguatkan bahwa pembagian jenis ini dimakan sepertiga, dibagikan kepada fakir miskin sepertiga, dan sepertiga yang terakhir terserah mau diberi siapa. Ya, terserah mau diberi siapa, apa sahabat, keluarga, ini jelas terserah. Ini, dan dia berdalilkan dengan athar-athar dari sepertiga tadi yang disebut sepertiga yang sebenarnya ini, dia berdalilkan dengan athar-athar atau amalan-amalan dari sahabat. Amalan-amalan dari sahabat. Ya, contohnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tiba ada. Iya. Baik. Jelas dia berdalilkan dengan athar-athar sahabat. Dan bahkan disebutkan oleh Syekh, ada juga ada yang langsung disebutkan dari pensifat yang dijelaskan oleh sahabat, menyebutkan sepertiga ini sepertiga. Jadi amalan-amalan dari sahabat. Ya, ini pendapat yang pertama. Yang pendapat yang kedua, ya, pendapat yang sebagian juga besar dari ulama, terutama disebutkan oleh Imam Syafi'i, sepertiga dimakan, sepertiga dibagikan kepada fakir miskin. Dan dalilnya ya, oh kenapa apa seperdua dimakan, seperdua untuk fakir miskin. Dan dalilnya mengatakan seperdua makan, seperdua dibagikan kepada miskin, itu berdasar ayat faqulu minna wa atimul basyar fakir. Makan sebagian dan beri makan sebagian kepada fakir. Dua orang saja yang disebutkan. Dua saja yang disebutkan pembagiannya. Makan sebagian dan beri makan kepada orang miskin sebagian. Jadi kalau dua berarti ini juga katanya setengah-setengah. Setengah-setengah. Ya, setengah-setengah. Lain. Setengah-setengah. Jadi ada dua pendapat. Terserah mana yang kita ya pilih. Mau yang pendapat pertama, mau yang kedua, sama-sama punya alasan yang kuat. Ya, alasan yang kuat. Cuma kebanyakan ulama sudah kita jelaskan tadi menguatkan yang sepertiga di sepertiga dari sisi dari sisi pengaturannya, dari sisi baiknya. Ya, tidak berlebihan dan juga tidak dalam keadaan kurang. Jadi pas. Ya, tidak kita lebih dalam memakan dan juga tidak kurang kita dalam makan. Ya, karena banyak yang mengatakan kalau setengah-setengah ya terlalu banyak untuk kita dan juga terbanyak untuk ini. Ya, cuma beliau terangkan di sini, cuma yang beliau terangkan seandainya kita pilih yang pertama, yang kedua, yang jelas ya masalah makan dan bagi miskin ini adalah suatu hal yang wajib. Ini yang utama. Ya, anggaplah sepertiga tadi untuk kita makan, seperti untuk barang miskin, seperti yang lain. Maka sebelum yang lain ini kita harus dahulukan, dan ini kita dahulukan karena ini hal yang masuk dalam perkara yang wajib, yaitu makan sepertiga dan sepertiga untuk fakir miskin. Ini didahulukan untuk pemiliknya, sepertiga dan sepertiga untuk fakir miskin. Setelah itu ya, kalau ada lebih dan masih bisa ya, maka diberikan lain. Tapi yang dua hal ini, makan dan untuk fakir miskin, itu yang paling harus dikedepankan. Baik. Ya, kemudian ketika kita membagi ini-ininya, diingatkan oleh beliau ya bahwa apa yang kita setelah korbankan ini tidak boleh sama sekali dijual. Ya, tidak boleh dijual dari hewan-hewan korban yang kita korbankan, baik kulitnya, tulangnya, ataupun apa saja. Boleh jual karena apa yang kita korbankan ini adalah suatu sedekah. Ya, suatu sedekah pemberian kepada apa? Ya, di jalan Allah, sedekah jalan Allah, sedekah kepada orang lain. Ya, kita sudah nyatakan untuk disedekahkan, maka tidak boleh dijual. Karena kapan kita jual berarti mengambil kembali barang yang sudah disedekahkan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ya as-sadaqah ya'udu fi malihi, Ya, ibaratnya orang yang bersedekah, setelah bersedekah kemudian dia mengambil kembali, keadaannya betul-betul dicelah, dihinakan oleh Rasulullah, seperti anjing yang meludah kemudian menjilat kembali ya ludahnya ini. Ya, menjilat kembali ludahnya. Jadi itu mengingatkan bahwa sangat keras ancaman, ya sangat keras celaan orang yang ya telah menyumbangkan, mensedekahkan ya barangnya kemudian ya mengambil kembali, dan termasuk dikatakan orang yang bersedekah kemudian mengambil kembali barangnya ketika dia berkorban kemudian dia jual ya dari hewan korbannya ini. Dan termasuk dikatakan orang yang menjual ini ketika dia memperkerjakan binatang-binatang korbannya ketika dia sembelih, kemudian orang yang dipekerjakan dia upahkan dengan binatang, dengan daging korban, termasuk jika menjual. Ya, maka itu menunjukkan bahwa tidak boleh kita kasih ya pekerja-pekerja yang mengerjakan binatang korban kita, apakah di yang menyembelihnya, yang mengulitinya, yang memotongnya, kita kasih korban, hewan korban dengan niat karena mengufa dia, tak boleh. Ya, sehingga kalau mau mengufa, maka upah yang diberi itu adalah upah yang di luar dari orang. Kita beri sendiri uang. Tidak boleh diupah dari hewan kurban ini, dari binatang yang kita korbankan. Karena kapan kita memberi upah dari binatang yang kita korban, sama dengan menjual. Sama kita menjual hewan kurban kita, dan sudah diterangkan tidak boleh menjual. Baik. Selesai alhamdulillah bab yang terakhir dari ahkam hukum-hukum sembelihan korban ini, fima yastanibu man arada udhiyah, ya hal-hal apa yang harus dijauhi bagi orang-orang yang ingin menyembelih, dan adapun hal-hal yang terlarang, ya ini berdasarkan hadis yang kita sudah juga sebutkan tadi, hadisnya dari hadis Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, "Idza ra'aytum hilal Dzulhijjah," jika kalian sudah melihat bulan Dzulhijjah, maksud sudah masuk satu Dzulhijjah, ya, atau idza dakhalat usyur, atau sudah masuk 10 Dzulhijjah, awal 10 Dzulhijjah, dan arada adukum aidakhi, dan dia mau menyembeli ya dari di antara kalian ini mau menyembeli korban, maka falyumsik an syari wa tfari, hendaknya sudah dia menahan, tidak memotong rambut, memotong cukur rambutnya dan memotong kukunya, dan di riwayat lain wala ya'khuz min bashari. Nah, min bashari ini ya bashar ya kulit, wala bashar, tidak boleh dia kasih mengeluarkan kulit-kulit apa saja yang ada pada tubuhnya. Dan terjadi khilaf di kalangan ulama apakah larangan ini haram atau makruh, dan yang beliau kuatkan adalah haram. Ya, hukumnya haram. Ya, sehingga ya haram orang hukumnya orang yang telah meniatkan berkorban ini kemudian melakukan hal-hal yang dilarang tadi. Illa kecuali kalau ya ada sebab wudu yang menghalangi, yang memaksa untuk melakukan hal yang dilakukan tadi. Ya, anggaplah karena luka ini lecet, harus dia memotong ya rambutnya, bulunya, atau kukunya, atau kulitnya, ya. Kah hal ini terpaksa? Karena terpaksa, ya, maka hal itu adalah ya boleh. Jadi hal itu adalah boleh. Dan beliau sebutkan hikmah-hikmahnya, ya, hikmahnya semua dalam rangka kita ingin bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita ingin bertakarruf beribadah kepada Allah, dilarangnya demikian untuk kita memperlihatkan ketawaduan kita, perendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak justru kita memperlihatkan hal-hal yang membawa kemewahan ataupun ya taraf, hal yang memperlihatkan kelebihan-kelebihan dari keduniaan ini, tapi kita perlihatkan perendahan ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di semua keadaan, semua waktu, terutama terlebih-lebih lagi saat kita beribadah. Maka itulah sebabnya disyariatkan ketika kita sudah meniatkan korban untuk tidak mengambil apa yang dilarang tadi, untuk memperlihatkan ya kelebihan-kelebihan, kemewahan-kemewahan yang ada pada diri kita. Baik, ya sudah jam 3 insyaallah saya kira cukup, dan tidak sempat membahas tentang ahkam zakah. Ya, karena ya, ini mungkin mesti makan waktu sedikit 1 jam. Memang master saya sudah hampir juga masuk. Ya, maka karena berhubungan dengan sudah jam 3 dan insyaallah di waktu sudah sedikit lagi akan kita masuki waktu asar, maka dihentikan dan insyaallah kita ya, sebaiknya alhamdulillah kita mampatkan siapin tanya jawab dari apa yang kita sebutkan tadi. Baik, apa ya takbir 7 kali pada sholat id itu disertai dengan mengangkat tangan. Kenapa, apa yang dibaca ya kita takbir, apakah mengangkat tangan? Tidak. Terjadi khilaf, perbedaan pendapat dalam ulama dalam takbir 7 kali dan 5 kali dalam sholat id, 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua. Ya, apakah diangkat tangannya di setiap takbir? Tidak. Jadi khilaf, ada sebagian mengatakan angkat dan ada yang tidak. Sehingga diangkat cuma takbir pertama, dan ini yang kuat. Ya, pendapat yang mengatakan tidak mengangkat tangan kecuali di takbir pertama ini yang kuat. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, karena beliau mengatakan tidak ada hadis yang sahih dari Rasulullah. Ya, dari Rasulullah tentang pengangkatan tangan melalui 7 takbir dan 5 takbir. Ini ada ya, berarti kembali kepada asal bahwa tidak mengangkat tangan. Tapi di bagian juga ulama yang mengangkat tangan, walaupun hasil ikhlaf, cuma kalau mau ditanya mana yang kuat, insyaAllah yang kuat tidak mengangkat tangan kecuali di takbir pertama. Namun hal yang dibaca dalam takbir ini, ya tidak jelaskan juga dari terangan dari Rasulullah apa yang dibaca, cuma sebagian ulama ya mengatakan seperti Syaikhul Fauzan, dia mengatakan tidak mengapa kalau ada yang mau baca, ya dia mengapa ke senggangan waktu yang kita takbir di 7 takbir ini dengan doa-doa berkata subhanallah alhamdulillah, tapi dia mengatakan tidak apa kalau ada yang baca. Tapi kalau diam juga ya, sekedar takbir saja, maka itu juga bisa. Kemudian kapan hendak dibaca doa iftitah pada pelaksanaan salat Id? Apakah setelah takbiratul ihram atau setelah 7 kali takbir ini sebelum baca Al-Fatih? Ya. Al-Zahir yang ketiga dimaksudkan doa iftitah. Doa iftitah berarti doa yang dibaca sebelum kita baca Al-Fatih. Sebelum kita membaca Al-Fatihah. Maka kalau itu yang dimaksudnya iftitah adalah sebelum kita membaca Al-Fatihah, berarti ini juga bahwa doa iftitah yang kita ucapkan saat kita salat Id, ya setelah 7 takbir dan sebelum membaca Al-Fatihah. Karena itulah maksud doa iftitah, doa pembuka, doa yang kita baca sebelum baca surah Al-Fatihah. Baik. Ya. Kayaknya ini maksud dagingnya situ. Dagingnya, iya. Daging. Dagingnya. Jadi terserah mau daging paha apa, yang penting dagingnya dibagi 7. Ya, dagingnya yang dimaksud, karena memang pembagian itu adalah daging. Daging. Makanya yang dianjurkan untuk berkorban itu adalah yang paling gemuk. Paling banyak dagingnya, apakah sapinya ataupun kambingnya. Karena itu menunjukkan bahwa pembagian itu adalah di sisi isi dagingnya. Ya, dari sisi tidak juga dari ya dari ininya. Makanya pembagiannya di kilo. Bagus sudah di kilo. Supaya ya rata pembagiannya ya di kilo dagingnya. Jadi bukan pembagian dari sisi tubuhnya, ini pahanya ini enggak. Tapi bagusnya ya di kilo. Sehingga ya terbagi rata. Terbagi kalau 7 ya berarti terbagi 7 dagingnya itu insyaallah. Ya, afwan. Bagaimana jika dalam satu keluarga kepala keluarga berseorangan, bagaimana dengan anggota keluarga? Ya, keluarga. Mohon untuk ya apa? Menahan untuk memotong kuku. Baik, yang dimaksud di sini dalam hadis yang tidak boleh lagi ketika sudah masuk 10 hijjah tidak boleh lagi memotong rambut memotong kuku yang pemilik korbannya, bukan orang yang diniatkan untuk dapat pahala, bukan yang diniatkan untuk misalnya istrinya, tidak masuk, jadi cuma pemiliknya saja. Ya, pemilik dari hewan korban, tentu kalau pemilik cuma satu, kalau kambing atau sapi, atau kalau sapi ya 7 orang. Nah, itu saja yang dimaksud itu, yang tidak boleh memotong rambut, memotong kuku dan memotong kulit. Adapun yang diniatkan untuk dapatkan pahala, apakah istri, anak, keluarga, itu tidak masuk. Yang dimaksud itu hanya pemilik korban. Uang ada tapi untuk disiapkan membayar utang tiap bulan, apakah dikenakan dibantu ya berkorban? Ya, kalau ya ada utang yang memang harus dibayar yang tidak boleh ditunda, ya dahulukan utang itu. Kecuali ketika bisa ditunda, kita bayar utang yang bisa ditunda setelah berkorban dan kita yakin, disebutkan oleh para ulama, ya bahwa kita ingin berkorban, begitu pula lain-lain ibadah haji, ya, kita tunda pembayaran utang dalam rangka beribadah berkorban, boleh jika dia yakin, ya bahwa setelah dia korban ini akan bisa membayar. Apa menunda untuk bayar utang ketika memang bisa ditunda dan itu pun dia yakin untuk bisa membayarnya ketika dia sudah, maka boleh dia lakukan. Tapi kalau tidak bisa ditunda dia harus bayar, maka ya dahulukan ini kemudian, atau dia tidak yakin bisa membayar utangnya kalau dia berkorban, setelah berkorban maka jangan. Tapi kalau yakin bisa ditunda dan yakin bisa bayar, insyaallah bisa. Tidak apa-apa, kita dahulukan korban tuh, ya korban dulu. Setelah itu kita bayar utang. Ya. Ada ikhwa yang lain segera bertanya perlu di. Tanya memang. Tuh. Baik. Kalau tidak ada kita cukupkan untuk sementara ini. Insyaallah hidayah wa taufik, dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuknya, dan juga kita minta as-sabat di atas Islam, di atas sunnah, di atas al-haq, hingga ya kita dapatkan kebaikan kematian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hal yang paling besar, yang paling jadi pokok tujuan hidup kita insyaallah itulah apa yang ada dalam agama. Maka kita minta kepada Allah untuk dikokohkan, disabatkan di atas al-haq, di atas Islam, di atas sunnah ini, hingga kita dapatkan kematian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahu wa bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Rabbil Alamin.